بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemarin ada satu putri, satu akhwat datang curhat ke saya yang membawa temannya yang sedang galau. Lalu menceritakan kalau dia hampir saja dibaptis. Ketika dia tidak mampu move on, bahasa anak mudanya gitu. Lalu dalam kehidupan galaunya, ini korban PHP gitu. Saya juga gak tahu istilah anak muda ini PHP apa, kira-kira apa. Banyak yang gak nyambung ya berarti ya ini. Pemberi harapan palsu gitu kira-kira. Dia bilang karena tidak mampu move on barangkali, lalu ada teman perempuan yang kemudian seperti memberikan oase di tengah dahaga dan kesedihan galaunya itu. Ya nempellah dia, kemudian diberikan semacam solusi, didekati. Qadarullah yang mendekatinya ini juga mantan muslimah. Lalu diberikan solusi, kita ikut seminar yuk supaya hati lu tenang. Nah, pinternya prosesi gereja yang hampir membaptis ini diadakannya di ruko. Jadi di sebuah gedung, bukan di gereja, sehingga anak-anak yang galau ini ketika diundang tidak sungkan dan tidak curiga, tapi di dalam penuh dengan suasana yang hampir saja dibaptis. Dan anak ini kemudian begitu terpukulnya dan Allah sadarkan, kenapa gue sampai kesini gitu. Dan betapa teganya orang yang sudah gue anggap kakak itu kok tiba-tiba tega-teganya bawa gue ke sini. Ustaz, sebetulnya satu hari saya juga pernah dibecandain sama dia, suruh makan daging, kemudian saya nanya ini apa, udah makan aja. Setelah saya makan baru dikasih tahu kalau itu babi. Akhirnya terpaksalah dia pakai jilbab karena takut dibaptis. Hari-harinya sekarang terpaksa pakai jilbab. Tapi dari derai air matanya kemudian mulai konsisten untuk mendekat ke ibadah. Mudah-mudahan itu adalah tanda-tanda hidayah datang kepada dirinya. Dan ketika dia tidak kembali ke pangkuan Islam, dia merasakan betapa sesaknya dadanya. Dan setelah derai air mata tobat dan kembali kepada Islam, dia pun merasakan ketentraman. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk berislam. Sebelumnya ada seorang anak muda juga yang galau. Aslinya orang dari, sekarang masih mukim di tempat saya, dari Sulawesi, kemudian memeluk Kristen, lalu oleh temannya diungsikan dari Sulawesi, dibawa ke Jakarta, di Jakarta dibawa kepada pusat kristenisasi di BSD. Jadi Serpong ini memang basis ini. Lalu oleh seorang pendeta dia dilatih untuk menjadi penginjil. Anak muslim. Di tangannya hampir 100 orang dia kristenkan anak-anak muslim. Dan dia sudah hafal jurusnya kalau ini, sudah dilatih. Kalau masuk ke anak muda suratnya ini, ayatnya ini yang memberikan solusi di kala kegalauan. Kalau masuk ke ibu-ibu, ya kalau anak muda itu surat Az-Zukhruf, kalau ke ibu-ibu biasanya masuknya surah An-Nisa. Dia masuk dan dia sendiri pintar baca Quran tapi gak paham artinya. Dan pertama kali belajar tafsir justru pendeta yang mengajarkan dia. Dan tentu dijungkir balikan pemahaman ayat ini. Secara detail dia bercerita kepada saya bahwa biasanya ketika akan turun ke satu tempat di Jakarta Barat, dia sudah punya data lengkap dulu berapa kepala keluarga, berapa orang yang miskin, dan siapa Pak Lura, siapa Pak RT-nya, dan seterusnya. Nah, satu kelompok biasanya 5 atau 6 orang yang akan masuk ke satu kelurahan, biasanya pertama kali mereka datang ke Pak Lura dulu atau ke Pak RW dulu, dan sudah ada kepala rombongan mereka yang spesialis menekuk Pak RW dan Pak Lura. Dan amplopnya minimal 5 juta rupiah. Kalau Pak Lura atau Pak RW sudah kena, tapi dia datang tentu dengan bahasa-bahasa sosial, dengan yayasan sosial biasanya. Dia gak bawa bendera agama, dia gak bawa bendera gereja biasanya. Nanti lewat Pak Lura yang sudah kena 5 juta ini, versi dia, di Tangerang misalnya atau di Banten, dimintalah datangkan RT-RT dan RW-RW. Nanti malam kita akan ada acara makan bersama, bakar ikan kah atau bakar kambing guling kah dan seterusnya. Baru kemudian di saat itu dia minta izin atas nama yayasan sosial, kemudian dia masuk dan itu dia sudah punya data. Menurut data mereka, jumlah orang Islam di Jakarta ini tahun kemarin itu masih 74% dan targetnya 2015 ini tinggal 64%. Jadi setiap tahun target mereka memang 10%. Anda mengira umat Islam masih berapa di Indonesia? Saya enggak yakin umat Islam punya data dan ormas Islam punya data. Ini menurut mereka, datanya sudah sedemikian rupa, ditargetkan 2015 tinggal 64%. Bahkan Depak DKI pun tidak punya data yang konkret. Karenanya penghapusan kolom agama menjadi sangat strategis untuk mengaburkan data lebih jauh lagi. Apa yang terjadi di Car Free Day yang beredar di WhatsApp, di BB itu sebetulnya cuma ya salah satu puncak gunung es saja yang sedang berlangsung sangat kuat saat ini. Dan fenomena Anda mendapatkan door prize gubernur dari non-muslim juga salah satu buah dari kerja panjang yang sangat-sangat terencana. Tetapi anak muda itu alhamdulillah setelah kembali ke pangkuan Islam, sepertinya wajahnya sumringah lagi, gak semrawut lagi. Ada kedamaian, ada ketenangan, dan saya tidak ingin curiga sama dia. Karena ada yang bilang, Ustaz jangan-jangan itu intel, dia bisa berbuat apa saja. Saya pikir saya juga tidak tahu apa persisnya, namun saya sudah lama juga bergaul dengan para pendeta yang sudah masuk Islam dengan semua dinamikanya. Jamaah rahimakumullah, bersyukurlah kalau kemudian kita pada malam hari ini masih konsen untuk mendalami ilmu-ilmu Islam. Sebab ini tandanya bahwa dada Anda sedang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa man yurid ayyudillahu, kalau seseorang hendak disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kalau Allah menghendaki kesesatan pada seseorang, maka dibikin sempitlah dadanya, artinya tidak ada Islam. Kalau sudah sempit dan tidak ada Islam, biasanya argumennya juga agak unik. Biasanya argumennya gini, daripada kafir kemudian korupsi, daripada muslim kemudian korupsi, mendingan kafir tapi baik. Ini orang yang dadanya sempit biasanya argumennya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran jelas sekali orang beriman itu lapang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kamu ambil orang-orang kepercayaanmu, bendaharamu, sekretarismu, orang-orang kepercayaan dalam posisi strategis. Jangan kau ambil dari orang luar agamamu, luar keyakinanmu. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya mendatangkan bahaya buat kamu. Jadi kalau ada argumen mengatakan bahwa ya mendingan kafir tapi baik daripada muslim korup, kalau saya mendingan kata Allah, yang namanya pemimpin kafir itu enggak henti-hentinya datangkan bahaya buat kamu. Ya buktinya dia kerjanya lebih bagus. Ya. Lebih bagus semua kelihatan. Waduh ma'anittum, kata Allah. Gue enggak terlalu percaya dengan mata gue sendiri. Kata Allah nih, waduh ma'anittum, mereka tuh sangat menginginkan apa yang menyusahkan kamu. Loh, buktinya? Kita bicara bukti aja udah Ustaz, fakta aja. Dia memang ngomongnya kasar, tapi itu bentuk kasih sayang dia kepada kita. Qurbanatil baghdha'u min afwahihim. Allah udah bilang, dari mulutnya udah kelihatan kebenciannya terhadap agamamu. Ya terserah Ustaz lah, kita lihat aja nanti. Iya, kalau saya sih kata Allah saja. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di dalam hatinya jauh lebih berbahaya. Ini cerita di sebuah negeri antah berantah, Anda enggak usah terlalu berasumsi terlalu dekat. Ya. Ini anggaplah di sebuah negeri antah berantah, dan begitulah dialog argumen di antara kita. Jadi kalau kita tuh suka nakar-nakar Allah, memang hati kita sesak. Kalau kita tuh enggak tunduk, patuh, pasrah kepada Allah, hati kita tuh sempit. Cara berpikir juga sempit. Ya. Tim sesnya, tim sosial medianya yang bilang, "Ustaz, itu negeri di sono, nun jauh di sana di atas awan." Itu sebetulnya presiden RMS, Republik Media Sosial gitu. Ini kata di sana. Maksud saya begini. Cara pandang yang ingin saya berikan di sini adalah sebagai seorang muslim, Islamic world view-nya, pandangan hidup seorang Islam itu enggak boleh keluar dari Islam. Kita sudah punya cara pandang kita, konsep berpikir kita sendiri. Tapi penelitian seorang peneliti, 90% anak Indonesia ini lemah di 4 hal. Lemah di thinking skills, lemah di problem solving, lemah di decision making, dan lemah di writing skills. Sehingga kita lihat mahasiswa sekarang bisanya demo, tapi tidak punya mental kuat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Demo ngerti, tapi amar ma'ruf, what is amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang enggak sabar dalam menghadapi itu. Misalnya gini, kalau Allah memang ingin menolong Nabi Ibrahim supaya enggak dibakar oleh Namrud, kenapa Allah enggak turunin hujan aja sekalian biar hujannya mati gitu loh. Saya tidak yakin kalau Anda menjadi pengikut Musa, Anda akan sabar diajak Musa tengah malam keluar menuju ke laut, bukannya disiapin perahu, nyiapin tongkat kira-kira. Kalau Anda jadi pengikut Musa, kira-kira bisa sabar enggak? Hah? Ayo keluar. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat. Fir'aun mengizinkan kita sebetulnya keluar besok pagi, tapi Allah perintahkan kita keluar malam ini. Baru yang diajak nih budak-budak pula gitu. Kemana? Ke laut. Mau kayak lo ke laut gitu. Kalau ini Nabi Nuh, gue percaya ini Nabi Musa, masa ingin nyelamatin kita ke laut gitu. Baru kagak ada perahu lagi. Modalnya tongkat, emang lo nenek sihir apa? Memang sempit orang kalau kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Pada akhirnya Allah biarkan Ibrahim harus dibakar oleh Namrud supaya orang tahu. Awalnya juga Ibrahim tidak tahu kalau api kemudian bisa berubah menjadi dingin itu. Pada kesempatan ini, coba kalau ingin menjadi seorang muslim yang baik, yang namanya wa nahnu lahu muslimun. Muslim yang benar itu tunduk, patuh, pasrah, al-khudu wal-inqiyaf wat-tadhallul. Tunduk, patuh, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa kata dia. Jangan terlalu percaya sama apa yang tampak di depan matamu. Bahkan jangan terlalu percaya dengan ilmu kamu sendiri. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya tidak ada ilmu yang bermanfaat buat kami kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Akhirnya Allah pertontonkan bahwa energi panas bisa Allah convert menjadi energi dingin. Kulna ya nar kunu bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, berubah dinginlah engkau dan jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim. Seandainya Allah cuma bilang berubah dinginlah engkau, tidak ada kata penyelamat bagi Ibrahim, ahli tafsir mengatakan niscaya Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Masuk akal gak itu cara kata-katanya itu tadi? Pernah dengar informasinya orang mati kedinginan di dalam api? Maka jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim. Ya kalau sekarang sih terlalu gampang lah. Ini energi listrik di-convert menjadi energi dingin bisa kan? Jadi energi panas bisa kan? Kompor gas juga dari situ. Orang sekarang sih gak terlalu susah sebetulnya untuk mengikuti kalau energi panas bisa berubah menjadi energi dingin sebetulnya. Kalau sekarang kan kompornya lebih canggih. Ini kompor ditaruh kertas apa HVS di atasnya, baru masak ada panci di atas mendidih, tapi kertasnya enggak kebakar. Tuh di mal-mal udah banyak lah. Orang sekarang mungkin sudah bisa mengerti bahwa teknologi saat ini sebetulnya enggak lebih maju dari zaman Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi apa yang terjadi di Car Free Day itu sebetulnya hanyalah sebuah puncak es, karena sejarah kristenisasi di Indonesia itu sejak tahun 18-an, 1800-an. Itu ketika Portugis masuk ke Indonesia. Itu mulai dari Sulawesi Utara. Masuk sampai kemudian tahun 1900-an sampai ke Sumatera dan kemudian masuk ke Jawa. Cuma mereka tuh hampir putus asa. Saya khawatirnya justru di zaman kita yang parah dari dulu, susah mereka menaklukkan. Tapi yang terjadi dulu adalah perluasan Islam yang luar biasa. Terus terang saya hidup di zaman sekarang ini bersama Anda. Apa yang akan saya katakan kepada orang-orang tua kita, kok justru di masa inilah kita pada puncak. kemunduran eksistensi keislaman kita secara politikkah, secara ekonomikah, secara apalagi militerkah di dunia. Agama yang paling sering disudutkan sekarang agama apa? Agama apa? Yang paling banyak anak dengar di media disudutkan agama apa? Islam. Manusia yang paling banyak dibunuh di muka bumi sekarang yang beragama apa? Islam. Agama yang paling didiskreditkan, disudutkan, identik dengan teroris gitu. Kalau ada peristiwa kemarin di Batam, tembak-tembakan antara dua penegak hukum gitu ya, itu bukan teroris karena pelakunya bukan atas nama Islam gitu. Kalau pakai Islam itu pasti teroris dan seterusnya. Ini penyudutannya udah luar biasa. Yang ingin saya katakan begini, dari dulu yang namanya kristenisasi itu melekat pada dia tiga hal. Satu, ia mengkristenkan orang yang sudah beragama. Yang kedua adalah kolonialisme, penjajahan. Yang ketiga pastinya adalah juga politik. Indonesia sejak awal juga itu yang terjadi. Hilangnya tujuh kata dalam sila pertama itu kan karena move dari pendeta dari Manado yang menekan Bung Hatta, yang akhirnya Bung Hatta mentolerir ini kan, sehingga para pendiri Islam masa lalu itu sangat menyesalkan tindakan Bung Hatta. Bung Hatta lah yang paling bertanggung jawab. Ini bukan perdebatan antara saya dengan Bung Hatta, kita cuma mendengar. Sebab Islam di Indonesia pada awalnya merupakan landasan ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dari zaman kira-kira kalau kita tarik tahun 45 sampai 50 itu M. Natsir, Buya Hamka, Ki Bagus, ya, kemudian Hasyim Asy'ari sebelumnya dan Ahmad Dahlan sebelumnya. Ini sebuah perjuangan yang melekat. Tapi nanti pada tahun 55, pemilu pertama, di situ kekuatan Islam pertama bersatu zaman Masyumi, itu yang tidak direlakan. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah ridho dengan agama kamu. Nanti saya mau jelaskan di belakang saja. Pada saat itu Natsir betul-betul merasakan Islam ibadah biarkan. Itu jargon anti-Islam pada masa lalu. Islam ekonomi waspadai. Islam politik cabut sampai akar-akarnya. Itu udah SOP-nya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Mungkin kalau diajak ngomong begini kelihatannya agak kurang percaya. Ya, tapi dalam sejarah Indonesia yang dasar ideologi Islam ini betul-betul kalau kita tidak memperjuangkannya itu akan lepas. Dan itu betul-betul berjalan setelah kemudian Masyumi pecah. Dan ada yang menginginkan dia pecah dan ada yang merekayasa itu. Tahun 55 kemudian 59 dekret presiden, Islam semakin dijauhkan dari ideologi negara. Di Orde Baru juga kemudian Islam akan pada salah satu sudut, dan itu berlangsung sampai sekarang. Saudara-saudara, lalu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan bekerja untuk agamanya? Siapa yang akan mengambil estafet perjuangan bekerja sama untuk Islam ini? Dan mudah-mudahan Anda yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih Islam dan bekerja untuk Islam. Ustaz, kita tuh harus rahmatan lil alamin, Ustaz, gitu kan? Biasanya yang kurang-kurang menerima omongan malam ini. Kita harus rahmatan lil alamin. Kita tuh mesti ngerti yang disebut rahmatan lil alamin tuh yang mana, awalnya tuh yang mana. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali akan menjadi rahmat bagi rahmat, maksudnya bukan langsung ke toleransi, bukan, nanti saya jelaskan yang disebut dengan toleransi ya. Rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah tauhid. Jadi ketika pendiri negeri ini menetapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itulah rahmatan lil alamin. Yang sekarang ketuhanan titik, gak usah pakai yang Maha Esa, jadi apapun agamanya. Yang penting dia bertuhan, mau Tuhannya batu, mau Tuhannya kasur, mau Tuhannya pokoknya, mau Tuhannya bantal, pokoknya bertuhan, terima agamanya. Yang mau Bahai, mau apa kayak gitu, masuk. Begitu gak sekarang? Kementerian Agama begitu gak sekarang? Bilang aja iya, kan jelas Bahai kan. Ini gak apa-apa kan ngomong gini ya. Kalau menyesal gak usah diundang lagi gitu. Habis kalau gak berani ngomong gini, semua memahami toleransi dengan salah, ini habis umat ini. Disebut dengan rahmatan lil alamin itu adalah tauhid. Saya ingin fahamkan apa yang disebut dengan toleransi. Satu-satunya agama non-Kristen yang mempercayai dengan suci Yesus adalah Al-Masih cuma Islam. Cari agama lain yang mempercayai itu. Bahkan seniornya Yahudi itu enggak mau mengakui. Enggak mau mengakui. Wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala syai. Seniornya aja Yahudi enggak mau mengakui juniornya itu. Apa itu agama Nasrani? Mereka enggak punya pegangan Alkitab. Wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala syai. Apa itu Yahudi itu? Agama yang sudah morat-marit kitab sucinya. Satu-satunya agama yang menghormati kesucian Yesus Al-Masih, Islam. Bahwa dia yang menghidupkan orang mati. Bahwa dia yang menyembuhkan orang buta sebelumnya. Dan dia yang menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra. Kita akui. Dan satu-satunya laki-laki suci di muka bumi yang kita akui juga Isa Al-Masih yang lahir tanpa intervensi ayah yang penuh dengan syahwat. Kita akui itu semua. Yang bahkan Kristen mungkin tidak sesuci Islam memandang Isa Al-Masih. Ini toleran gak kira-kira? Toleran gak? Banget. Ini disebut dengan toleran itu. Tapi Allah udah kalaupun kamu bentuk toleran yang lain yang paling gamblang kamu berikan, tetap aja mereka enggak ridho sama kamu. Contohnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada kamu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kamu mengikuti milah mereka. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi toleransi kita yang paling tinggi sudah kita berikan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul ya ahlal kitabi ta'alu ila maida ila kalimatin sawain bainana wa bainakum Allah na'budu illallah. Toleransi yang benar yang diajarin sama agama kita tuh, wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani, udah gak usah ribut deh, kita gak usah berantem. Di dalam Injil sudah jelas, di dalam Taurat sudah jelas, dalam Al-Quran juga sudah jelas, kita punya kesamaan. Apa kesamaan kita? Allah na'budu illallah. Janganlah sekut, jangan sembah selain Allah. Tega-teganya lu bilang Tuhan punya anak. Berani-beraninya lu bilang Tuhan lahir tanggal 25. kesian banget masa Tuhan mati sih. Jangan kau kotori Tuhan dengan semua persepsimu yang keliru itu. Masa bapak bisa jadi anak, anak bisa jadi bapak, bapak jadi Roh Kudus jadi anak lagi. Wih, yang namanya meja, sampai kapanpun meja, mungkin meja jadi tukang pembuat meja. Dan gak mungkin yang namanya pembuat meja itu bakal jadi meja. Di mana coba? Akalnya itu di mana? Ini saya berikan logika ini. Buat anak-anak yang galau, insya Allah kuat kalau menghadapi kristenisasi dengan logika-logika sederhana seperti ini. Karena kadang-kadang mereka berlibat berpikirnya. Karena kan Bible itu gak ada kitab tafsirnya, gak ada rujukannya. Apalagi fikihnya gitu. Kagak ada, jadi tergantung aliran filsafat pendetanya. Jadi ketika berdebat, apa iya Tuhan dilahirkan tanggal 25 Desember, ini kan rekayasanya Konstantin. Yang gila lagi itu tahun baruan. Dari dulu Kristen itu gak pernah punya bulan 10 bulan dalam 12 bulan dalam setahun. Mereka tuh punya 10 bulan doang dalam setahun. Setelah kenal Islam, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran, yang namanya hitungan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Sehingga yang namanya September itu bulan ke-7, Oktober itu bulan ke-8, November itu bulan ke-9, Desember itu bulan ke-10. Baru belakangan dia ngerti kalau bulan itu 12, nah Desember jadi bulan 12. Ini juga sebetulnya bertentangan dengan kosakata bahasa, apalagi dari sisi doktrin. Jadi begini, beruntunglah kita jadi umat Islam ini yang kitabnya tidak mengalami distorsi, penyimpangan. Wah, tapi terjadi perdebatan, akhirnya ustaz sama pendeta ini kejadian. Ini diceritakan sama Zakir Naik. Ya, Zakir Naik pernah ceritakan cerita yang saya ceritakan ini. Berdebatlah, apa yang dimaksud Tuhan dilahirkan, apa yang dimaksud dengan Tuhan mati, Eli, Eli lima sabaktah, gitu ya. Ilahi, ilahi lima sabaktani, Tuhan, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku saat aku disalib, gitu kan. Masa aku dibunuh Tuhan tidak tolong aku, gitu kira-kira. Berdebatlah perdebatan secara filosofis, padahal terlalu mudah untuk difahami. Sama dengan kaum-kaum liberal yang susah sekali mencari Tuhan, sehingga bukunya selalu mencari Tuhan, terus gagal ketemu-ketemu. Akhirnya dibilang Tuhan membusuk, Tuhan telah mati, Tuhan telah mantu, dan seterusnya. Ini PKI biasanya. Nah, akhirnya ada siasat dari sopirnya si ustad. Dibisikinlah si ustad oleh si sopir. Setelah dibisikin, si ustad tiba-tiba wajahnya berubah, sedih banget. Kenapa sedih ustad, kata si pendeta. Setelah dibisikkan oleh sopir, Anda kenapa wajah Anda begitu muram? Iya, saya sedih sekali. Kenapa? Saya baru dengar berita kalau Jibril telah wafat. Cokakakakakak ketawa, gila loh. Mana ada malaikat mati? Ustadznya bilang, ya kalau Tuhan aja bisa mati, ya malaikat juga bisa lah, gitu. Ngeluyur si pendeta. Bersyukur menjadi seorang muslim. Caranya gimana? Contoh kehidupan para nabi dan rasul. Yang bu, kalau kerja, cari kerjaan yang bisa menegakkan Islam. Kalau bergabung sama komunitas, apapun komunitas sepeda, komunitas kuliner, komunitas apa saja, jika di situ kamu bisa tegakkan la ilaha illallah, di situ ada Islam, jalankan, ambil karir apa saja, businessman, tentara, polisi, penegak hukum, apa saja, guru, dokter, dan seterusnya. Teruskan jalan hidup para nabi dan rasul. Inna dina indallahil Islam. Tapi memang fenomena sekularisme, liberalisme di lingkungan kita ini berat. mata kuliah, mata pelajaran dari sekolah sampai kampus. Ini teman saya pun punya anak kuliah di Universitas Muhammadiyah. Aduh, mau pingsan rasanya anak kuliah. Di Muhammadiyah pun masih diajarin apa? Liberalisme, pluralisme, kemudian gender, dipaksain gitu. Seakan-akan Islam itu gak punya konsep bagaimana melihat manusia. Yang lebih membingungkan lagi, kurikulum pendidikan berkarakter 2013. Percaya atau tidak, ini kan berkarakter nih, mau dididik anak kita nih. Sementara, cara kurikulum 2013 memandang asal-usul manusia aja belum tuntas. Masih keturunan monyet maksud saya. Karakter apa yang lu mau ajarin kalau asal-usul anak siswa ini belum jelas statusnya keturunan siapa? Harusnya kalau lu masih mengakui dia keturunan kera, ya karakter kera lu ajarin sama dia. Bagaimana supaya lu ganteng tuh muka lu gitu. Gimana sifat gak serakahnya gitu. Tetapi ini memang agak-agak berat memahamkan karena memang arus liberalisme ini cukup kencang. Maka bersyukurlah ada kaji-kaji Islam seperti ini agar kita melihat asal-usul kita itu dengan sudut pandang Al-Quran. Dengan sudut pandang As-Sunnah. Dengan cara pandang para nabi dan rasul, kita insya Allah akan menjadi selamat. Inilah Islam. Apa jadinya kita ini kalau tidak ada Islam? Ada gak dulu di Indonesia? Mungkin ada, tapi kita lihat perbandingannya. Yang siap mati demi nasionalisme, ada gak dulu? Coba lihat teriakan para pejuang supaya Indonesia merdeka, apa pekikannya? Nasionalisme kita mati gitu, demi nasionalisme kita mati, ada? Agak lah, susah mau cari orang yang mati demi nasionalisme. Ada juga demi Tuhan, Allahu Akbar. Apa jadinya orang-orang tua kita seandainya tidak ada Islam? Bagaimana nasib anak-anak kita kalau tidak ada Islam? Jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup, saya berharap nanti agar kita bisa berdiskusi lebih panjang. Ayat walan tardo angkel Yahud artinya begini. Jangan pernah kamu mintai ridhonya orang Yahudi dalam menjalankan agama. Jangan. Jangan pernah kau mintai ridhonya orang Nasrani supaya kamu bisa diterima agamamu dalam beragama oleh mereka. Jangan. Kenapa? Walan. Seberapa toleransimu itu gak akan pernah memuaskan mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu mengikuti millah mereka. Agama mereka. Way of life mereka. Jalan hidup mereka. Termasuk lifestyle mereka. Qul innal huda hudallah. Katakanlah bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah. Begini. Apa sih yang dimaksud dengan walan tardo angkal Yahud? Orang Yahudi enggak akan pernah rela. Ini tiga agama misi sampai kapanpun yang namanya Anda nih sebagai domba sesat akan terus menjadi sasaran para penggembala. Kita ini domba sesat. Apa bedanya Nasrani sama Yahudi? Yahudi itu agama ras. Misalnya di antara Anda ada yang tertarik, Yahudi itu keren ya. Yahudi itu pinter banget ya. Gue pengen banget menganut agama Yahudi. Gak akan bisa. Karena yang boleh menganut agama Yahudi adalah orang yang keturunan Yahudi. Asalnya dari kampung Yehuza. Jadi sekalipun Anda berzikir ingin ibadah seperti orang Yahudi, gak akan diakui, gak boleh. Beda dengan Nasrani. Ya, beda dengan Nasrani. Nah, dakwahnya Yahudi sama Nasrani beda. Kalau Nasrani supaya kita pindah agama ke dia, kalau Yahudi enggak, membinatangkan kita. Jadi mulainya dari mana? Dari cara pandang Anda bahwa Anda keturunan kera, dari situ mulainya. Dan kalau Anda sudah mengakui itu, maka Anda akan menjadi hewan tunggangan buat mereka. Itu dakwah mereka. Dan Anda tidak pantas untuk masuk ke dalam agama kami. Kami, Anda hanya pantas menjadi hewan. Itu dakwahnya orang Yahudi. Di Mall Casablanca pernah ada stand teori evolusinya Darwin. Ada replika-replika fosil teori Darwin. Apa yang terjadi? Ada satu baleho, ada kera masih kecil, ada kera udah ABG, ABG mulai jongkok, ada kera mulai dewasa bisa berdiri gitu ya. Kemudian ada ruang kosong, gambar orang tapi kosong. Nah, orang silakan foto di situ. Udah banyak ibu-ibu berjilbab foto di situ. Wallah, saya ngelihat langsung dan saya tanya, "Ibu ngapain foto di situ?" Ya, secara sains kita kan memang harus mengakui keturunan kera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Islam melihat sejarah manusia? Jelas sekali. Kesalahan besar teori Darwin menurut saya, dia itu melihat manusia dari fosil, di situ salahnya. Andai dia pakai Quran, lihat manusia asal-usulnya lewat darah, khalaqal insana min alaq, insyaallah ketemu. Salahnya lihat fosil monyet pula yang dicari, tapi karena memang sudah ada penggiringan opini untuk mengkerahkan manusia, ya akhirnya begitulah jadinya. Ya bersyukurlah jadi orang Islam gak jadi monyet gitu. Dan senang dada ini, dan alhamdulillah kita bisa selamat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai pertanyaan untuk diskusi. Apa yang sudah Anda berikan untuk Islam? Setelah Islam berjasa pada Anda, berapa besar yang berani Anda berikan untuk Islam? Setelah Islam menyelamatkan Anda. Dan saya berharap keluar dari pertemuan ini Anda seperti Umar bin Khattab. Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam. Wa idha bitagayna al-izzata bi ghairihi adallana Allah. Kami adalah kaum, kata Umar bin Khattab, pemimpin 2/3 dunia. Kaum yang sudah dimuliakan dengan Islam sebelumnya. Umar hanya serigala yang mengaum, mencabik dan menggigit. Setelah surat Thaha masuk ke dalam dirinya, setelah Islam ada di dalam jiwanya, dia tentramkan dunia. Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, andai kami mencari kemuliaan bukan bersama Islam, maka Allah akan hinakan kami. Betapa bahagianya jika bapak punya anak dan anak bapak bercita-cita, "Pak, aku pengen banget Pak menjadi penerus perjuangan Rasulullah." Wah, keren banget. Hebat banget. Tapi yang terjadi mulutnya ihdinas siratal mustaqim, jalan hidupnya al-maghdub alaihim wad-dallin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada diskusi.